saling memberikan nasihat sesama muslim adalah kewajiban kita. وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. Dan hendaklah di antara kamu ada segolongan orang yang menyeru kepada kebajikan, menyeru berbuat yang ma'ruf, dan mencegah dari yang mungkar. Dan mereka itulah orang-orang yang beruntung. Nasihatku untukmu. Nasihatku untukmu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La tahlifu bi abaikum, man halafa billahi falyasduq, wa man hulifa lahu billahi falyarda, wa man lam yarda falaysa minallah." Janganlah kalian bersumpah dengan nama nenek moyang kalian. Siapa yang bersumpah dengan nama Allah, hendaknya dia jujur di dalamnya. Dan siapa yang disumpah pakai nama Allah, maka hendaknya dia ridha. Siapa yang tidak ridha ketika disumpah pakai nama Allah, maka Allah berlepas daripadanya. Ya, hadis ini memerintahkan agar bersumpah pakai nama Allah. Dan meninggalkan kebiasaan kaum jahiliyah yang dahulu mereka bersumpah pakai nama nenek moyang. Ya. Dan perintah kalau bersumpah pakai nama Allah isinya benar. Ya, isinya benar. Sekaligus bentuk memuliakan nama Allah Subhanahu wa taala. Dan jangan sampai sudah pakai nama Allah isinya dusta untuk mengambil hak orang lain. Merupakan dosa yang sangat besar, ya. Meskipun masih lebih baik daripada bersumpah atas nama selain Allah Subhanahu wa taala. Dan siapa yang disumpah pakai nama Allah ridho hendaknya dia. Dan siapa yang tidak ridho, enggak puas, jangan pakai nama Allah, lah pakai nama yang lainnya aja, Allah berlepas daripadanya. Yakni Allah Subhanahu wa taala enggak akan mengurusnya, enggak akan mengarahkannya, enggak akan membimbingnya. Dan menyerahkan urusannya kepada dirinya sendiri yang penuh dengan kelemahan dan kekurangan. Ya. Selanjutnya, hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ra'a Isa ibn Maryam rajulan yasriqa, faqala lahu asraqata?" Qala la, "Walladzi la ilaha illa" Faqala Isa amantu billahi wa kadzdzabtu basari. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Nabi Isa putra Maryam pernah melihat ada orang nyuri, betul-betul mencuri. Ya, kita tahu para nabi ya, mereka jujur. Mereka enggak ada yang pernah berdusta, ya. Dilihat ada seorang mencuri, ya betul, maka ditanya, "Kau betul mencuri?" Yakni saking ya apa namanya kejujuran ya Nabi Isa alaihi salam. Ya, "Kau betul mencuri?" Tapi pencuri mengatakan, "La, tidak." Ketika sudah menyebut nama demi Allah, pakai nama Allah, "Walladzi la ilaha illahu," demi Allah yang tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali dia, faqala Isa, ketika sudah disebut nama Allah karena menghormati nama Allah, Isa mengatakan, "Amantu billah." Ya udah kalau gitu saya beriman kepada Allah. "Wa kadzabtu basari." Saya anggap mata saya yang salah melihat gitu ya. Ini Nabi Isa alaihi salam, ya. Ini semua para nabi yang mereka memuliakan kalau sudah disebut nama Allah. Ya. Kalau dulu ada orang saling meminta, "As'aluka billah," saya minta kepadamu dengan nama Allah. Kalau kita punya kelebihan, kita kasih. Juga kalau ada orang yang bertanya kepada kita, "Saya bertanya kepada engkau dengan nama Allah, tolong terangkan." Maka harus dijawab pertanyaan itu. Ya, karena untuk menghormati nama Allah Subhanahu wa taala. Jangankan manusia diperintahkan menghormati nama Allah Subhanahu wa taala. Setan saja yang keadaannya lebih perkasa daripada manusia, ketika disebutkan nama Allah, dia langsung mengecil, ketakutan. Ya. Jadi kata Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada seorang sahabat yang lagi naik kendaraan, tiba-tiba jatuh dari kendaraan. Dia mengatakan, "Ta'isa syaitan," celaka setan. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "La taqul ta'isa syaitan," jangan ucapkan begitu. Karena setan kalau kamu ucapkan begitu, dia akan menantang kamu. Ya, dia akan mengatakan, "Sarok tu kasih akan lawan kamu." Dia akan membesar-membesar dan sombong. Tapi kalau kau sebut bismillah, dia akan mengecil-mengecil sampai hatta sarakat dubab, sampai seperti lalat. Dan saya kenyataan seperti ini. Ketika saya ngerukyah, ada seorang yang kesurupan. Saya suruh setan ini keluar dari tubuhnya. Keluar. Dia enggak mau. Ya sudah, saya katakan kepada dia, kalau enggak mau keluar juga, saya bacakan Al-Qur'an, tetap dia akan kepanasan. Setelah itu dia mau keluar. Maka kata saya, "Bingung mau keluar gimana? Saya enggak bisa keluar." Saya suruh ucapkan bismillah akhruj. dengan nama Allah saya keluar. Maka ketika dia nyebut nama Allah, bisa keluar, mengecil. Akhirnya bisa keluar dari mulutnya atau dari hidungnya. Dari mulut, kalau nggak salah ketika itu. Ya. Kemudian, jika ada orang lain bersumpah dengan nama Allah, di sini ada wajib diterima dalam kondisi pertama, persengketaan di persidangan. Yaitu apabila si penuduh tidak punya bukti. Jadi dia enggak punya bukti nuduh, maka ketika orang yang dituduh balik bersumpah demi Allah, saya enggak mengambil, ya, maka wajib diterima, ya. Yang kedua, jika yang bersumpah zahirnya bukan pembohong, dia orang yang jujur, ya. Ya, maka wajib diterima juga sama, ya. Jika yang bersumpah zahirnya orang yang jujur. Ya. Dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dalilnya, ya, "Law yu'tannasu bidakwahum ladda'a rijalu amwala qaumin wa dima'ahum." Kalau seandainya setiap orang ngaku-ngaku punyanya lalu dikasih apa yang dia ngaku itu, maka banyak orang-orang merasa memiliki harta orang lain dan memiliki hak terhadap darah mereka. Akan tapi bukti harus dimiliki oleh orang yang ngaku-ngaku. Mana buktinya? Bukti itu kan banyak, ya. Bisa dengan orang, dua orang saksi, atau dengan kalau sekarang kwitansi, ya. Saya sudah beli barang ini, barang milik saya. Mana buktinya? Ini bukti pembayarannya. Saya sudah lunas. Nah, ini bukti juga untuk menguatkan, ya. Dan kalau enggak punya bukti, apa sikap yang tertuduh? Wal yaminu 'ala man angkara. Sumpah bagi orang yang mengingkari. Gitu, ya. Kemudian apa itu sumpah? Sumpah dalam bahasa Arabnya yamin, jamaknya aiman. Ini secara bahasa tangan kanan, ya. Karena dulu orang-orang Arab ketika bersumpah mereka saling memegang tangan yang lain. Ya, nama lain dari sumpah adalah yamin, halaf, dan qasam. Ya, semuanya sama. Itu adalah sumpah. Sumpah ini dilakukan, faedahnya adalah untuk menguatkan pernyataan. Terutama ketika pendengar ragu-ragu apa benar yang dikatakannya, ya. Maka dikuatkan dengan sumpah. Wallah, billah, tallah, ada 3 huruf sumpah. Wa bi'ta. Wallah, billah, tallah. Ya. Kapankah kita bersumpah? Pertama, dalam hal yang sangat penting. Seperti dalam persidangan, ketika terjadi sandudu. Yang kedua, ketika pendengar ragu-ragu terhadap pernyataan kita. Yang ketiga, orang yang kita ajak bicara ngingkari, saya nggak percaya, gitu, ya. Maka kita, wallah, demi Allah. Hukum sumpah, ada 4 madhab. Hukum asal jaiz, mubah. Yang Syafi'iyah mengatakan makruh. Ya, dan bisa berubah hukumnya, berubah menjadi sunnah, wajib, haram, dan mubah tergantung keadaannya. Hanabila mengatakan, ya, tergantung kondisi, wajib, sunnah, mubah, dan seterusnya. Kapankah sumpah menjadi sah? Sumpah menjadi sah, ya, ketika disebut nama Allah atau sifatnya atau nama-nama Allah yang lain. Jadi nama Allah, nama-nama Allah yang lain, atau dengan sifatnya. Nama Allah, wallah, billah, tallah. Nama-nama Allah yang lain, demi Ar-Rahman, demi Ar-Razzaq, demi apa? Al-Ghaffar. Ya. Kemudian dengan sifatnya, demi keagungan Allah, demi keperkasaan Allah. Boleh, ya. Sedangkan selain Allah, dengan nama selain Allah hukumnya syirik. Man halafa billahi faqad kafara asyrak. Barang siapa yang bersumpah dengan nama selain Allah, maka sungguh dia telah kufur atau syirik. Ya. Nah, ini larangan bersumpah atas nama selain Allah. Ala innallaha yanhaakum an tahlifu bi abaikum. Man kana halifan falyahlif, fa falyahlif billahi aw liyasmut. Ingat? Sungguhnya Allah melarang kalian bersumpah pakai nama nenek moyang. Siapa yang bersumpah, bersumpahlah pakai nama Allah, kalau enggak diam. Ya. Nasihatku untukmu.